السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الحاضرين رحمني ورحمكم الله، saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kejebak macet dengan Masya Allah. Sepertinya baru saya alami macet total seperti ini, tidak bergerak hampir sama sekali. Tapi insya Allah niat antum semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan apa yang jadi niat kita menjadi pahala di sisi Allah Taala yang berlipat kali. Di samping itu juga kita masih bisa sedikit tausiah lewat telepon, bahwasanya apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti sebuah hikmah, atau dibaliknya ada hikmah perkara yang betul-betul Allah takdirkan dengan seadil-adilnya, termasuk kemacetan yang kita alami sekarang ini. Alhamdulillah ala kulli hal, kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah menakdirkan apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Masya Allah. Maka selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwa kemuliaan adalah milik kaum mukminin dan juga kemenangan milik kaum mukminin. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan yang telah Allah berikan dan janji-janji yang Allah sudah sebutkan. Allah berfirman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu bil hayatid dunya wa yawma yaqulul ashhad. Kami sungguh, kata Allah, akan menolong orang-orang yang beriman, para rasul kami dan orang-orang yang beriman bersamanya di kehidupan dunia, dan juga nanti yaumul qiyamah, yawma yaqumul ashhad, waktu dibangkitkannya persaksian. Juga ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Munafiqun, Allah berfirman, walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Milik Allah lah kemuliaan, dan juga untuk rasulnya dan untuk orang-orang yang beriman. Allah yang memiliki izzah dan Allah memuliakan siapa yang dikehendakinya. Maka Allah katakan dalam ayat ini, lirasulihi walil mu'minin, untuk rasulnya dan untuk orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, tetapi kaum munafiqin, mereka orang-orang yang tidak mengerti. Dua ayat ini menunjukkan janji Allah Subhanahu wa taala buat mereka kaum mukminin, orang-orang yang beriman pada Allah dan rasulnya, bahwa Allah janjikan akan diberikan pada mereka kehidupan yang baik. dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan di akhirat nanti kebahagiaan yang kekal abadi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada mereka kemuliaan. Maka jika terjadi sesuatu yang selain itu, maka jangan salahkan janji Allah. Kalau terjadi misalnya bukan kemuliaan bagi kaum muslimin, tapi kerendahan diinjak-injak oleh orang kafir, atau dibantai seperti di zaman kaum Tartar, yang kata para penulis sejarah, termasuk Ibn al-Athir rahimahullahu ta'ala, beliau menggambarkan tentang bagaimana pembantaian di masa Tartar, kaum muslimin seakan-akan tidak ada harganya. Mereka dibunuh rame-rame, dibunuh satu persatu. Sampai Ibn al-Athir dalam tarikhnya menyatakan, aku hampir-hampir tidak mau menulis tulisan ini. Sampai berkata, aku sungguh ragu-ragu mau menulisnya. Karena ini menyangkut kemuliaan kaum muslimin. Bagaimana terhinanya kaum muslimin saat itu. Diinjak-injak, dibantai, dibunuh, ila akhirnya. Tetapi kata beliau, kalau aku tidak menulisnya, maka niscaya kaum muslimin setelahnya tidak akan pernah mengetahuinya. Dan tidak pernah mengambil pelajaran. Maka aku dengan izin Allah, dengan niat yang baik, aku tulis apa yang aku saksikan dan apa yang aku dengar dan apa yang aku dapat dari orang-orang yang terpercaya. Kemudian mulai beliau nukilkan. Di antara nukilannya dihikayatkan bahwasanya ada seseorang saking rendahnya sama seorang Tartar sendirian datang ke satu kota, kemudian membunuh sana, membunuh sini, tidak ada yang melawan sedikit pun. Dibantai satu persatu. Sampai sekian puluh orang dibantai, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang melawan. Bahkan ada orang Tartar yang tidak bawa senjata sama sekali. Kemudian menangkap seorang Muslim, kemudian ditundukkan di bawah, suruh tujur, dan mereka tunggu. Aku mau ambil pedang. Dia pergi mengambil pedang, sampai kembali dia masih tidur di situ, belum bangun. Ditanya, kenapa kamu gak menyelamatkan diri? Aku takut. Jawabannya, aku takut. Saking terhinanya kaum muslimin ketika itu. Bahkan 15 orang diceritakan oleh salah satu dari 15 orang ini, karena kebetulan Allah takdirkan mereka selamat. Karena apa? Karena satu orang ini. Kata dia, aku bersama 15 orang. Kemudian datang satu Tartar berkuda sendirian. Kemudian dengan menghunuskan pedangnya, menyuruh mereka berbaris. Menyuruh mereka berbaris dan merapat. Dan saling merangkul tangannya. Berpegangan atau berangkulan semuanya sehingga menempel semua satu sama lain. Kata saya, kata pencerita, orang yang mencerita ini, aku katakan pada mereka dengan berbisik, apa kalian gak berpikir kalau ini kita akan dibantai bersama-sama? Kenapa kita gak melawan? Kita 15, dia cuma satu. Semuanya 14 tadi menjawab, kami takut. Sebelum orang itu membantai kami dengan satu tebasan, 15 orang dengan satu tebasan dengan berkuda, maka aku mengeluarkan pisauku. Aku bunuh dia. Dan kemudian semua 14 orang itu lari ketakutan sana kemari. Maka selamatlah kami. Bayangkan dari 15 orang hanya satu yang berani. Itu pun karena dia memiliki semangat keimanan. Dan ini kita alal haq, dia alal batil. Artinya, barakallahu fikum, kalau Allah mau takdirkan satu kerendahan dan kehinaan, Allah akan takdirkan pada saat, pada waktu yang memang mereka pantas diberi kerendahan. Kapan itu? Ketika mereka melupakan agamanya. Ketika mereka meninggalkan dinnya. Dan ini disebutkan oleh salah seorang mereka menukilkan ucapan dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ibn al-Athir rahimahullah, bahwa ketika kaum muslimin menang melawan orang-orang kafir di Siprus dan menguasai mereka, menawan anak-anak dan perempuan-perempuan mereka, justru sahabat yang mulia Abu Darda menangis. Mereka semua bertanya, mengapa kau menangis ya Abu Darda? Bukankah kita menang? dan kita berhasil menawan mereka ini semua. Dijawab oleh Abu Darda, lihatlah oleh kalian, kalau mereka meninggalkan agama mereka, kalau mereka menjauh dari Allah, mereka menjauh dari Tauhid, mereka menjauh dari Sunnah, lihat apa yang terjadi pada mereka. Yang tadinya mereka memiliki kekuasaan, yang tadinya mereka memiliki kemuliaan, mereka sebuah negara besar, Romawi, tapi bisa hancur seperti itu. Bisa terhina, tertawan anak-anak dan perempuan, terbunuh mereka. Ini karena masalah mereka meninggalkan agamanya. Dan kalian jangan berpikir tidak akan menimpa kita perkara yang seperti ini. Kalau kita meninggalkan agama kita, kita pun akan tertimpa musibah dan kehinaan yang sama. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka janji Allah tadi tidak salah dan tidak akan diselisihi. Itu wa'ad Allah. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan menyelisihi janjinya. In tansurullaha yansurkum. Dan Allah katakan walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. Milik Allah lah kemuliaan dan Allah berikan pada rasulnya dan orang-orang yang beriman. Tetapi kalau mereka meninggalkan imannya, mencampurinya dengan kesyirikan, kekufuran, kesesatan, dan tidak lagi memegang agamanya, maka janji Allah tadi tidak berlaku. Janji Allah tadi tidak berlaku pada mereka, mereka meninggalkan agamanya. Maka bisa jadi akan kembali fitnah, bencana terjadi. Ima bencana dengan tangan-tangan orang kafir, atau bencana dengan apa yang Allah takdirkan pada alam ini, musibah-musibah, bencana, banjir, jatuhnya pesawat, atau segala macam kejadian-kejadian akan Allah takdirkan dengan mudah. Allah hanya menyatakan kun fayakun. Dan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Kata Allah, Allah enggak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah berikan hingga mereka sendiri yang menyebabkan Allah cabut kembali kenikmatan tersebut. Lihat ayat ini. Lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qawmin. Allah enggak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada satu kaum hingga kaum itulah yang menyebabkan Allah kemudian mencabutnya kembali. Ketika Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Allah berfirman, kalau kalian syukur aku akan tambah dan kalau kalian kufur inna adzabi lasyadid, sungguhnya adab kami sangat keras. Kata para ulama, cukup sebagai adabnya adalah dicabutnya kembali kenikmatan. Wala in kafartum, kalau kalian kufur, sesungguhnya adabku sangat berat. Dan cukup sebagai adab, dicabutnya kenikmatan tadi kembali. Dicabut oleh Allah SWT dan diganti dengan kerendahan dan kehinaan. Diganti dengan musibah-musibah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sesungguhnya Allah enggak akan berubah nasib satu kaum sampai kaum tersebut yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu." Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Allah kadang menunda atas orang zalim hingga ketika saatnya Allah balas dia, Allah turunkan bencana, maka tidak akan bisa selamat mereka. Artinya kadang Allah tunda walaupun mereka berbuat zalim, berbuat fasik, penyimpangan, kesesatan ila akhiri, kadang-kadang Allah tunda. Dan ini yang dikatakan istidraj. Kalau-kalau mereka akan bertaubat, kalau-kalau mereka akan berubah ila akhirnya. Kalau ternyata mereka justru bertambah parah, bertambah jauh dari Allah, maka ketika saatnya terjadi, ketika saatnya Allah kehendaki, Allah akan turunkan azabnya dan mereka tidak akan bisa selamat. Lam yuflidhu, kata Nabi. Enggak akan mereka bisa selamat. Dan kemudian dibacakan oleh Nabi SAW ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun in akhdahu alimun syadid." Demikianlah kalau Allah sudah mengazab satu kaum, sebuah desa, sebuah negeri, kalau mereka dalam keadaan zalim, sesungguhnya azab Allah, bencana Allah sangat dahsyat, kata Allah taala. Alimun syadid, sangat menyakitkan dan sangat dahsyat. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita mengingat apa yang pernah kita lakukan dari kesalahan-kesalahan dan kemudian bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita mengingat dari dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita mengingat apa yang pernah kita lakukan dari kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan, penyelisihan terhadap sunnah, emosi, kemarahan melampaui batas, kebablasan, ghulu, ila akhirih. Hendaklah kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala sebelum turun azab. Sebelum turunnya azab yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan dengan itu akan tertunda azab. Tetapi kalau Allah biarkan mereka dalam keadaan zalim, ternyata mereka merasa tenang. Ketika dibiarkan oleh Allah, diistidraj, diulur oleh Allah waktunya, tidak turun langsung azabnya, ternyata mereka semakin tenang berbuat zalim, semakin seenaknya berbuat dosa, maka niscaya akan datang dengan tiba-tiba azab dari Allah Subhanahu wa taala. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah mereka manusia itu merasa tenang dari azab Allah yang mungkin datang di malam hari dalam keadaan mereka tidur? Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah mereka penduduk negeri itu merasa tenang, tidak takut kalau turun azab di waktu pagi dalam keadaan mereka bermain-main? Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan, fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Tidak ada yang merasa tenang dari azab Allah. Tidak ada yang tenang berbuat dosa, kemaksiatan, berbuat zalim dalam keadaan tenang, tidak takut pada Allah. Gak mungkin terjadi kecuali pada qaumul khasirun, orang-orang yang pasti akan merugi. Yang zalim memakan harta orang lain, yang zalim mengambil tanah orang lain, yang zalim mengkhianati apa yang merupakan milik orang lain, itu adalah kezaliman yang terancam dengan ancaman azab. Nasallahu salam al-afiyah. Kalau engkau berbuat dosa, kezaliman dengan tenang, maka berarti engkau orang-orang yang dikatakan oleh Allah bakal merugi, akan sengsara. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebaliknya, law anna ahlal qura amanu wa taqaw, lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardi walakin kadzabu. Adapun siapa penduduk negeri atau mereka-mereka penduduk negeri itu, kalau beriman dan bertakwa, Allah bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi sayang kata Allah, mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami adab mereka, maka kami turunkan bencana kepada mereka karena dosa-dosa mereka. Zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sungguh telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia. Fanatullah ta'ala assalamu wal afiyah. Kita berharap pada Allah SWT keselamatan bagi negeri ini dan negeri-negeri muslimin. Semoga Allah SWT turunkan barakah untuk negeri ini dan negeri-negeri muslimin. Dan semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari azab dan bencana. Tetapi doa ini harus diiringi upaya-upaya keselamatan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu menjalani ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari kezaliman kepada Allah berupa kesyirikan dan kekufuran, kezaliman kepada Rasulullah SAW dengan menyelisihi sunnahnya, kezaliman kepada manusia dengan mendolimi harta mereka, kehormatan mereka, atau mendolimi darah-darah mereka. Semoga dengan menghindari kedoliman-kedoliman, niscaya Allah SWT akan mengabulkan doa kita. Allahumma la tu'adzibna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah, jangan adab kami karena perbuatan segerintil orang-orang bodoh di tengah-tengah kami. Ini harapan kita pada Allah SWT. Allahumma hadina wa iyyakum wa iyyahum ajma'in. Semoga Allah berikan petunjuk pada kita dan kalian dan seluruh kaum muslimin kepada tauhid wa sunnah. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari dhalalah. Dan semoga Allah memberikan kita istiqamah di atas tauhid dan sunnah sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.